Yang terang bikin terbayang, yang gelap bikin kita hilaf. Saya hadirkan dua orang artis kebanggaan Indonesia. Via Valen with Wandra Wanada. Dengan lelaki, tapi kau bersikap lucu tanpa kata-kata. Kau etakan aku, kau pono cinta tentang diriku dengan dirinya. Begitu juga sebaliknya dengan diriku, aku ngerasa cemburu yang delo awakmu. Cedak-cedak karo wong lanang selain aku, kok iso aku keti cemburu sayang. Apa iki sejenenge ati lagi kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran cepule ke kancan, saben dino tangane gandengan, wira-wiri ngawarni tubuh barengan, yang disawang koyo lagi kasmaran. Sambat karo kanca-kancaku, antara berteman atau pacaran, jawabane pacaran wae. Wes aku kuwi tambah bingung rasanya, aku wedi merko tresno mendekkan kancane. Yo wes ngene wae, penting bahagia teman rasa pacar, jangan tipu sayang. Apa iki sejenenge ati lagi kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran cepule ke kancan, sampe dino tangane gandengan, wira-wiri ngalor ngeco bebarengan, yang disawang koyo lagi kasmaran. Terkadang lucu dan